Oke, terakhir. Ini tentang puasa, mumpung sebentar lagi puasa. Katanya saya Siti Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri. Ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas kita tidak boleh makan lagi namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, mbok coba bikin target-target spiritual untuk satu bulan besok. Entahlah kamu latihan apalah satu bulan, biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kulo Allah wakad apa-apa gitu. Itu target selama satu bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain, taholi. Ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dua minggu lagi kita berdalam ini di Ghazali. Yang nulis Asrarus Syam. Puasa yang hakiki. Tidak cuma dapat lapar dan haus. Dan tidak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak. Karena makannya harus enak. Jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali, itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan gak mau gak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan gak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Dan nanti dikomparasi, didiskusikan ini masjid sing paling enak sing di mesti gitu. Oke. Yo ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu enggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani enggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa. Internet juga puasa kecuali habis buka puasa misalnya. Tidak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Kalau kalian kan dibalik, ya justru WA-an itu kalau siang, kalau malam makan. Nah, itu latihan-latihan rohani. Tidak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah enggak terikat lagi oleh WA, enggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat. Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang enggak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik. Terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, enggak cuma internetnya, Facebook-nya sekarang bikin ketergantungan. WA-nya bikin ketergantungan, Twitter-nya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahu Somad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi tejero tadi, susah untuk sholat khusyuk. Apalagi sholat torek, apalagi sholat da'im. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Tidak usah ambisius, tidak usah, wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar, raiso. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan-pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau drastis agak susah, maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja, Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahin Allahu Akbar sampai Fatihah, kan? Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya, Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.